Bekerja sebagai selebriti memang tak bisa lepas dari gaya hidup mewah dan glamor. Salah satu bukti mewah dan glamornya kehidupan di dunia hiburan adalah kepemilikan jet pribadi. Banyak selebriti tak tanggung-tanggung merogoh kocek dalam untuk membeli jet pribadi atau sekedar menyewa jet untuk bepergian. Tidak hanya menjadi gaya hidup, jet pribadi memberikan peran yang sangat penting mulai dari keamanan hingga menunjang mobilitas para selebriti. Mereka yang biasanya bekerja di berbagai tempat memang dituntut untuk melakukan mobilitas secara cepat meski di tengah kemacetan. Dan baru-baru ini unggahan penyanyi dangdut senior Inul Daratista di akun Instagramnya pada 11 Januari 2018 kemarin mendadak menjadi sorotan warganet. Bagaimana tidak, dalam unggahan video berdurasi 31 detik itu, Inul mengunggah sebuah video saat dirinya tengah menaiki jet pribadi bersama kedua asistennya. Wanita berumur 38 tahun tersebut terlihat cantik dengan balutan busana yang nyaris serba hitam, shawl dan kacamata bling-bling, serta rambut yang dibiarkan tergerai. Terlihat tengah berada di sebuah pesawat jet dengan fasilitas yang cukup terbilang mewah, Inul pun tak lupa menyebutkan jika penerbangannya kali ini akan ditemani oleh 2 kapten dan 2 pramugari. Only one thing on my mind leaves me restless. Pesawat ini buat saya seorang hari ini, jangan salah. Ada 2 kapten, 2 pramugari, Inul Daratista, dan juga 2 ada yang saya yang gendut-gendut itu. Kendati demikian, ternyata warganet tak hanya menyoroti Inul saat menaiki jet pribadi yang harga sewanya fantastis, namun terkait perkataannya dalam video tersebut. Kita ada di sini tuh manis kan? Emang Anda aja yang bisa naik jet? Saya juga bisa naik jet, ungkap Inul dalam video itu. Kita ada di sini, tuh. Dengan melihat unggahan video yang berdurasi pendek tersebut, banyak warganet yang beranggapan jika gaya bicara Inul tengah menyindir Syahrini. Selama ini mungkin publik selalu dibuat tercengang dengan segala sesuatu yang dilakukan oleh penyanyi rekan duet Anang Hermansyah ini. Salah satunya dengan aksi Syahrini yang kerap naik pesawat jet untuk menunjang kesibukannya sehari-hari. Tak jarang memang pelantun lagu sesuatu itu menyewa jet saat hendak bepergian keluar kota, bahkan keluar negeri. Iya, alih-alih mendapat komentar yang positif dari warganet, hal tersebut justru terbalik. Melalui postingan itu, Inul justru mendapat reaksi kurang baik dari warganet. Ada yang beranggapan bahwa postingan Inul kali ini bermaksud untuk menyindir selebriti yang diduga Syahrini. Bahkan ada juga yang menyebutkan jika Inul menjadi sedikit norak dengan postingan tersebut. Namun tidak hanya komentar negatif yang dilontarkan warganet, ternyata ada juga yang menuturkan pujian untuk Inul yang bisa meraih sukses meski harus merintis karir dari bawah. Melihat banyaknya komentar yang bernada tak enak terkait postingannya tersebut, Inul pun tak tinggal diam. Dan masih dalam postingan yang sama, ia lantas membalas tuduhan tersebut dengan balasan yang cukup menohok. Kendati demikian, rupanya ini bukan kali pertama Inul menaiki pesawat jet. Dalam postingannya tersebut, pemilik kue yang gebor ini juga melengkapinya dengan sebuah keterangan panjang. Menurut ibu beranak satu ini, jika zaman dulu ketika dirinya sedang naik daun dan media sosial sudah menjadi sebuah tren seperti sekarang, tentu publik akan melihat Inul pamer saat mencoba naik pesawat jet, pesawat kepresidenan, dan juga helikopter. Bahkan istri dari Adam Suseno ini juga pernah merogoh kocek hingga 150 juta rupiah untuk sekali terbang Jakarta-Surabaya. Ia juga sempat menangis karena menyesal selama 3 hari 3 malam dikarenakan menghabiskan uang ratusan juta untuk sekali perjalanan. Dikarenakan mengambil 2 job di hari yang sama namun berbeda tempat. Ia seolah ingin menegaskan jika ternyata tak hanya Syahrini saja yang bisa pamer saat naik pesawat jet, pedangdut Inul Daratista juga rupanya pernah merasakan duduk di pesawat jet pribadi. Dengan hal tersebut belum diketahui pasti jenis pesawat dan pihak penyedia jet pribadi yang digunakan oleh Inul. Begitupun dengan harga sewa yang dipakai. Namun kira-kira perempuan asal Pasuruan ini mau pergi kemana ya dengan jet pribadinya? Kita tunggu saja pemirsa postingan video dari Inul Daratista selanjutnya.